Al-Syekh rahimahullah. Beliau sebutkan wa dzakara aidha rahimahullah anna syafa'ata sittatu anwa'. Kemudian Syekhul Islam juga sebutkan bahwa syafaat itu ada 6 macamnya. Al-awwal asy-syafa'atul kubra. Syafaat terbesar. Allati yata'akharu anha ulul azmi alaihimus salatu wassalam. Yang ini syafa'atul kubra atau al-uzma, para ulul azmi minar rusul pun mundur. Artinya mereka tidak berani untuk memberikan syafaat yang ini agar Allah datang segera mempercepat hisab hambanya di yaumul akhir. Hatta tantahiya ilaihi sallallahu alaihi wasallam, sampai kemudian giliran terakhir kepada Rasulullah sallam, fayaqul, maka beliau yang katakan ana laha, aku yang akan memintakan syafaat ini. Wa dhalika hina yarghabul khalaiqu ilal anbiya, ketika di yaumul kiamah manusia semua berharap sangat kepada para nabi, liyashfa'u lahum ila rabbihim, agar memberi syafaat mereka di hadapan Allah. Hatta yurihahum min maqamihim fil mauqif, agar selesai sudah cepat sehingga mereka pun bisa tenang, tahu kemana arahnya, karena mereka nunggu cukup lama di mauqif. Wa hadhihi syafa'ah yahtassu biha la yashrikuhu fiha ahad, ini khusus hanya untuk Rasul saja, tidak satu pun yang bersekutu dengan Rasul dalam syafaat ini. Bahkan para nabi pun tidak ada satu pun. Atsani syafa'atuhu li ahlil jannah fi dukhuliha. Yang kedua syafaat untuk ahlul jannah, agar mereka masuk jannah. Waqad dzakaraha Abu Hurairah fi haditsihi at-tawil al-muttafaq alaihi, yang itu diriwayatkan Abu Hurairah telah lalu dalam hadits yang panjang. Syahid mereka setelah melewati Qantarah as-Sirat, mereka ditahan di jannah, di depan pintu jannah, dan lama mereka menunggu sampai kemudian Rasulullah SAW yang datang. Beliau yang pertama dibukakan pintu jannah untuknya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan syafaat pula mereka masuk ke dalam jannatullah. Al-thalith syafa'atuhu liqawmin minal usat min ummatihi qadistau jabun nar bidhunubihim fayashfa'u lahum alla yadkhuluha. Syafa'at untuk usat, ahli maksiat dari umatnya, yang mereka sudah pantas, bukan sudah pantas, sudah harus masuk neraka karena dosanya yang banyak. Tapi dengan syafaat dimintakan kepada Allah agar mereka tidak dimasukkan neraka. maka mereka tidak dimasukkan neraka, diampuni oleh Allah dengan syafaat itu. Ar-rabi' syafa'atuhu fil 'usat min ahli tauhid. Syafaat Rasul bagi pelaku maksiat dari kalangan muwahhidin. Alladzina yadkhuluna an-nar bidzunubihim. Yang mereka masuk neraka juga karena dosanya. Mereka sudah di neraka yang ini. Untuk kemudian mereka dikeluarkan, lalu dibersihkan, kemudian dimasukkan jannah. Wal ahadits biha mutawatiratun 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya tentang ini pun mutawatir dari Rasulullah sallam. Waqad ajma'a 'alaiha as-sahabatu wa ahlus sunnah. Dan juga ijma para sahabat dan para ulama ahlus sunnah tentangnya, qatibatan semuanya. Wabadda'u man ankaraha, dan bahkan mereka membid'ahkan orang yang mengingkari syafaat ini. Ini mubtadi', mereka anggap yang mengingkari ini. Wasahu bihi min kulli janib wa nadau alaihi bidzalal. Diteriaki artinya diingkari sangat dan dituding sebagai kesesatan atau tokoh kesesatan yang mengingkari ini. Karena ini akidah khawarij berarti yang mengingkari ini. Karena ini telak pukulan kepada khawarij. Jelas-jelas mereka dikeluarkan dari neraka, dari dosa-dosanya, dibersihkan kemudian dimasukkan jannah. Bahkan seperti hadis sebutkan, terakhir Allah yang keluarkan orang-orang yang bahkan tidak pernah berbuat kebaikan sama sekali, min ahli tauhid, tidak pernah berbuat amal soleh sedikit pun. Al-khamis syafa'atuhu liqaumin min ahlil jannah. Syafa'at Rasul juga untuk orang-orang di ahlil jannah. Mereka di jannah masih juga diberi syafa'at, yaitu fi ziyadati thawabihim wa rif'ati darajatihim, agar ditambah pahala mereka dan diangkat derajatnya. Wa hadza mimma lam yunazi' fiha ahad. Dan ini tidak ada satupun yang mengingkarinya. Dengan syafaat itu ahlul jannah diangkat derajatnya, ditambah pahala mereka, kenikmatannya. Wa kulluha, semua syafaat ini, mukhtasatun bi ahlil ikhlas, hanya bagi mereka yang ikhlas. Seperti hadis Abu Hurairah, man as'adun nas fi syafaatik man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi alladhina lam yattakhidhu min dunillahi waliyan wala syafi'an. Orang-orang yang tidak menjadikan selain Allah sebagai perantaranya, pelindungnya, yang dia minta-minta. Kama qala ta'ala, wa andhir bihil ladina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Wa'andhir bihil ladina yakhafun, dan ingatkan dengannya, yani dengan Quran ini, orang-orang yang takut untuk dihasyr kepada Rabbnya, yang mereka tidak punya selain Allah, wali yang melindungi, wala syari. As-sadis syafa'atuhu fi ba'dil kufar min ahli nar. Syafa'at Rasul untuk sebagian orang-orang kufar yang mereka di neraka tentunya. Hatta yukhaffafa 'adzabu, agar dengan syafaat Nabi ini diringankan azabnya. Wa hadhihi khassatun bi Abi Thalib wahdahu, dan ini khusus hanya bagi Abu Thalib saja, enggak ada yang lain. Makanya Rasulullah ditanya, hal nafa'ta ammaka yauman ma, atau yaumal qiyamah, apa engkau memberi manfaat kepada pamanmu Abu Thalib di hari kiamat? Ini sebagai balas budi dari perlindungan beliau dan bantuannya yang sangat besar dalam masa-masa dakwah, bahkan masa-masa kritis yang sangat dilindungi oleh Abu Thalib. Apa balasan ada budi yang kau berikan manfaat bagi pamanmu? Naam, Rasul sebutkan. Iya. Walau la ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena aku, karena syafaat ini, dia dikerak terbawa dari neraka. Wadah fi dahdahin minan nar yun ta'alu bina'lin nar, atau bina'li ahlin nar, yaglibiha dimaguhu. Dia dipakai terompa ahlin nar di permukaan neraka, waliyadzubillah, mendidih karenanya otaknya. Al-muhim, diringankan. Kalau tidak, dia dikerak terbawa sana, semakin dahsyat azabnya. Al-muhim, ini 6 bentuk syafaat yang ada di dalam nusus. Seperti Syekhul Islam sebutkan, ada yang itu disepakati umat, ada yang diingkari oleh Khawarij, Mubtadi'ah, Mu'tazilah, wakata Ahlu Sunnah mengimani semuanya. Kalau ditanya, dengan syafaat ini diangkat derajat orang di jannah, dibukakan pintu jannah, dimasukkan mereka ke jannah, semuanya dengan syafaat. Diampuni padahal mereka sudah harus diadab, tapi kemudian diampuni oleh Allah. Bahkan yang sudah di neraka dikeluarkan, dimasukkan jannah. Kalau seandainya ditanya, kalau memang seperti itu, kenapa tidak langsung saja Allah lakukan tanpa syafaat? Allah fa'alun lima yurid, wa huwa ala ma yasha'u qadir. Tidak ada yang sulit bagi Allah. Allah ingin ampuni, ampuni. Yang sudah pantas atau harus dihukum, Allah tidak jadi dihukum. Yang di neraka langsung diangkat. Yang di pintu jannah dibukakan, masukkan, bahkan yang di dalam ditambah derajatnya dan seterusnya. Kenapa gak langsung begitu saja harus melewati syafaat? Jawabannya seperti yang Syekhul Islam sebutkan, 2. 1. Fadlun minallah lil mashfu' lahu. Keutamaan yang Allah berikan agar tampak di situ. Keutamaan yang Allah berikan kepada masyfu yang mendapat syafaat ini, sehingga terlihat keutamaannya, kenikmatannya, wajib disyukuri, agar mereka kemudian hanya memintanya kepada yang berkuasa dan memilikinya, yang mengizinkannya, Allah tabaraka ta'ala semata. Yang kedua, ikram lisyafi', agar tampak pula di situ kemuliaan yang Allah berikan kepada yang memberi syafaat atau memintakan syafaat. Terlihat di situ keutamaan Rasulullah. Karena dengan syafaat beliau terjadi ini itu, hisab dan yang lain-lainnya. Begitu pula mukminin salihin yang beri syafaat. Itu kemuliaan yang Allah berikan. Murni Allah ingin memuliakan mereka melalui mereka yang memintakan syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki. Wa illa Allah maha kuasa, gak perlu mereka pun Allah maha bisa, Allah maha pengampun. Tapi itu tadi tujuannya, untuk tampak keutamaan Allah kepada yang mendapat syafaat. Yang kedua, agar terlihat pula betapa Allah memuliakan orang yang memberi syafaat. Dengan demikian, permasalahan syafaat ini yang ditetapkan oleh syariat dalam Quran maupun sunnah itu dengan syarat ridha Allah. Allah harus ridhai baik kepada yang memberi syafaat, terlebih kepada yang akan mendapati syafaat itu. Maka ketergantungan musyrikin, bahkan keyakinan mereka untuk mendapat syafaat, dan mereka minta-minta itu di yaumul qiyamah, maaf, di dunia ini, minta-minta kepada yang mereka berharap untuk mendapat darinya, justru mereka akan terharamkan dari syafaat itu. Kenapa? Karena mereka telah bergantung kepada sesuatu yang tidak Allah izinkan. Karena hati mereka telah tergantung kepada selain Allah. Mereka minta dan mereka berharap mendapatinya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fihi masail, maka dalam bab ini ada beberapa masalah. Tafsirul ayat, penafsiran ayat-ayat dalam bab, dan telah lalu ada 5 ayat. Athaniya sifatus syafa'atil manfiyah, sifat dari syafa'at yang dinafikan, yaitu syafa'at yang ada kemusyrikannya, yang dimintakan kepada selain Allah dengan doa dan amal ibadah, dilakukan justru kepada selain Allah diberikan. Sifatus syafa'atil musbata, yang ketiga, sifat syafa'at yang ditetapkan, yaitu untuk ahli tauhid tadi, dengan syarat izin Allah dan ridhonya bagi yang mendapat syafa'at itu. Ar-rabi'ah, dzikru asy-syafa'atil kubra wa hiyal maqamul mahmud, penyebutan syafa'at kubra Dan itulah maqaman mahmuda bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisa sifatu ma yaf'aluhu sallallam anahu la yabda'u bisyafa'ah bal yasjud fa'idha udina lahu syafa'ah. Penyebutan dalam hadis bagaimana Rasul memintakan syafaat itu. Gak datang tiba-tiba langsung ngasih syafaat di depan Allah. Tapi lihat Rasul sujud, banyak memuji-muji Allah, sampai kemudian diizinkan, angkalamu, mintalah, berikan syafaat darimu. Jelas menunjukkan semua itu menunggu izin Allah dan ridhonya. Kalau enggak, kenapa Rasul harus sujud dulu? Muji-muji Allah terlebih dahulu, dan banyak pujian, bahkan seperti yang Rasul sebutkan, diilhamkan kepada beliau pujian, dibukakan banyak yang belum diketahui selama ini. Semuanya menunggu izin Allah Tabarakar Rahman. As-sadisa man as'adun nasi biha. Siapakah orang paling bahagia dengan syafaat ini? Yaitu ahlu tauhid dan ahlul ikhlas. As-sabi'ah annaha la takunu liman asyraka billah. Syafaat ini enggak akan didapati oleh orang yang musyrik kepada Allah. Walayhudhu billah. Makanya Allah katakan, famatan fa'uhum syafa'atu syafi'in. Enggak bermanfaat sama sekali bagi mereka syafaat siapapun orang-orang yang memberi syafaat. Dinafikan oleh Allah. Karena mereka musyrikin, kufar. Makanya Rasulullah katakan khalisan min qalbi, dari hatinya ikhlas dia ucapkan la ilaha illallah, sementara musyrik jauh dari la ilaha illallah itu, bahkan bertentangan dengannya. Athamina bayanu haqiqatiha, penjelasan tentang hakikat syafaat telah lalu. Tafadzulan minallah, keutamaan dari Allah kepada ahlul ikhlas. Allah ampuni melalui perantara yang Allah izinkan. Tadi untuk Allah muliakan yang memberi syafaat, dan keutamaan yang Allah berikan kepada yang mendapat syafaat itu. Nah, itu fawaid atau masail yang ada dalam bab syafaat. Nah, telah lalu dari awal bab ketika beliau sebutkan tentang syafaat ini, perlu untuk mematahkan hujjah atau dalih setiap orang yang meminta-minta kepada Nabi atau orang soleh atau para wali ke kuburannya atau yang semisalnya, jika diingatkan, jika dinasehati, perbuatannya diingkari, gak boleh ini, selalu saja alasan klasik mereka syafaat. Kami gak mau syirik. Kami tahu yang memberi Allah, yang ampuni Allah, Allah segalanya begini-begini. Tapi mereka ini syufa'una indallah. Orang-orang yang akan memberi kita syafaat. Perlu. Orang-orang soleh begini-begini.